بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Hadirin azakumullah, pada kesempatan sore hari ini tema yang akan kita kaji adalah antara ilmu dan dunia. Yang dimaksud dengan ilmu ialah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf yang meliputi semua perkara-perkara syariah, prinsip-prinsip akidah, pokok-pokok keimanan, perkara-perkara manhajiyah terkait dengan ibadah, ahkamu syariah, akhlak, adab, muamalah, dan yang lain-lainnya dari ilmu syar'i tadi. Tema ini barakallahu fikum kita angkat dikarenakan fenomena yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, wabil khusus di kalangan kaum muslimin, ialah kebanyakan dari mereka ini lebih banyak disibukkan dengan urusan dunia dan beranggapan justru ilmu din, ilmu syariah ini sebagai penghalang untuk meraih dunia. Seolah-olah mereka tidak punya waktu untuk memahami, mengkaji bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain barakallahu fikum, orang yang punya semangat dalam talabul ilmi, semangat tafaqquh fiddin, semangat mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jal, menganggap yang namanya dunia juga bisa mengotori yang namanya ilmunya. Tidak ada upaya untuk talabul ma'isyah atau yang semisalnya. Sehingga dikarenakan adanya fenomena yang semacam ini, satu pihak kecondongannya kepada dunia yang luar biasa, melalaikan yang namanya ilmu syar'i, sisi yang lainnya kecondongan kepada ilmu yang luar biasa, lupa dengan kewajiban dia untuk urusan duniawiyah barakallahu fikum. Maka kita singkatnya mengkaji untuk kita uraikan bahwasanya antara ilmu dengan dunia tidak saling bertentangan, justru ilmu din, ilmu syar'i, tafaqquh fiddin akan membuat dunia kita semakin barokah, dunia kita semakin terarah, terbimbing dengan bimbingan syar'i. Ujungnya kita akan meraih insyaallah taala hasanah di dunia, kebaikan-kebaikan di dunia, dan juga hasanatun fil akhirah, kebaikan-kebaikan di akhirat. Tema ini khonatina azakumullah mengharuskan kita untuk mengupas beberapa permasalahan. Yang pertama ialah terkait dengan fadilah ilmu, keutamaan-keutamaan ilmu syar'i langsung berkaitan dengan urusan duniawiyah kita. Keutamaan ilmu syar'i terkait dengan urusan duniawiyah kita. Yang kedua adalah bagaimana seharusnya kita menyikapi dan memahami yang namanya dunia. Nanti khulasanya adalah antara ilmu dengan dunia bisa digabungkan dan justru membawa keberkahan kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, barakallahu fikum, penjelasan tentang fadilah-fadilah ilmu syar'i kaitannya dengan kehidupan duniawiyah kita. Perlu dipahami penentina azakumullah, fadilah ilmu ini sangat banyak, sangat besar, sangat agung, dan meliputi banyak sisi. Semua yang terkait dengan ilmu syar'i pasti ada keutamaannya. Keutamaan ilmu itu sendiri, keutamaan talabul ilminya, keutamaan orang yang mencari ilmunya, keutamaan majelis ilmunya, keutamaan rihla ilmiah, datang ke tempat-tempat ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan membaca ilmu, menulis ilmu, meroja ilmu, mudhakara ilmu, menghafal ilmu, mendakwakan ilmu. Semua yang terkait dengan ilmu syar'i pasti ada fadilahnya. Dan semuanya besar dan mulia. Yang kita bahas bukan terkait dengan keutamaan ilmu secara umum. Tapi yang kita bahas adalah keutamaan ilmu, yang mana keutamaan tadi terkait langsung dengan urusan duniawiyah kita. Ini untuk kita fahami bersama bahwasanya ilmu agama, ilmu din justru akan membawa kebaikan duniawiyah kita. Barakallahu fikum. Yang pertama dari keutamaan ilmu, barakallahu fikum, ilmu syar'i, ilmu din, mengkaji atau tafaqquh fi din, mengkaji, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal, justru akan mendatangkan untuk kita kebaikan-kebaikan dunia. Mengkaji, mempelajari ilmu agama ini justru akan mendatangkan kepada kita kebaikan-kebaikan dunia, terlebih kebaikan-kebaikan agama. Kita perhatikan sebuah hadis datang dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah akan faqihkan, fahamkan dia tentang agamanya. Asyahid para kelasi kemasalah pada kata-kata man yuridillahu bihi khaira. Orang yang Allah kehendaki untuknya kebaikan. Kata-kata khairan dalam riwayat ini adalah isim nakirah. Tandanya ada tanwinnya, khairan. Isim nakirah ini jatuh setelah jumlah syarat man, barang siapa. Dalam kaidah ilmu usul, barakallahu fikum, isim nakirah yang jatuh setelah jumlah syarat itu mengandung makna umum. Sehingga kata para ulama, kata-kata khairan, kebaikan di sini umum. Yasmul jami'al khairat, meliputi semua perkara kebaikan. Kalau mau diklasifikasi, tiga. Tayyib, khairun duniawi, wa khairun dini, wa khairun ukhrawi. Tiga. Yang pertama ialah kebaikan-kebaikan dunia. Semua urusan yang terkait dengan dunia yang kita anggap baik dimasukkan dalam poin ini, khairun duniawi. Rezeki yang lancar, rezeki yang luas, khairun duniawi. Rezeki yang halal, rezeki yang barokah, khairun duniawi. Itu semua terkait dengan khairun duniawi. Kehidupan yang tenang, hayatan thayyibah, ma'isyah thayyibah. Masuk dalam kategori khairun duniawi. Yang kedua, khairun dini. Kebaikan-kebaikan yang terkait dengan agama kita. At-taufiq wal hidayah. Ilmu yang manfaat. Amal yang saleh. Dan perkara-perkara yang sebenarnya keagamaan kita akan baik. Meraih semua kebaikan-kebaikan agama dengan tafaqquh fiddin. Wa khairun ukhrawi al-jannah. Kebaikan-kebaikan di akhirat nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu diraih dengan satu amalan namanya at-tafaqquh fiddin. Paham, memahami, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama. Makna yang lebih simpel lagi, memahami agama, tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama, mendatangkan kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Sehingga bukan semata-mata dunia, tapi dunia yang khair, yang baik. Bukan semata-mata dunia, tapi juga terkait dengan agama. Bukan semata-mata di dunia ini, tapi nanti belajar sampai yaumul qiyamah nanti. Itu adalah dengan tafaqquh fiddin, dengan ilmu, barakallahu fikum. Dengan ilmu Anda akan meraih segala sesuatunya. Ikhwanati na'azakumullah, dengan ilmu agama. Seseorang hamba, seorang muslim, barakallahu fikum, akan bisa mengetahui terkait dengan dunianya, mana yang halal, mana yang haram. Ilmu din. Ini membawa keberkahan dunia. Barokatul dunia. Berkahnya dunia ketika Anda terkait dengan urusan duniawi hanya fokus pada yang halal. Tidak masuk pada kerangka yang haram. Untuk bisa membedakannya, ilmu agama penentunya. Ini halal, ini haram. Usaha halal, usaha haram. Yang ini akad yang diperbolehkan, yang ini tidak. Ilmu syar'i yang membedakan. Maka justru dengan ilmu inilah urusan duniawiyah Anda di samping akan barokah, di samping akan diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal, juga terbimbing. Terbimbing, terarah dengan bimbingan agama Allah Azza wa Jal. Anda akan terbimbing untuk meraih dunia yang halal saja dengan tanpa yang haram. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, barakallahu fikum. Ketika kita mengkaji ilmu agama Allah tafaqquh fiddin, di sana kita akan diajari banyak hal. Tidak hanya diajari terkait dengan pokok-pokok akidah. Tidak hanya diajari terkait dengan perkara-perkara ubudiyah. Tapi kita juga diajari terkait dengan masalah muamalat. Perkara yang sifatnya muamalah-muamalah. Pada ilmu din ada pembahasan ahkamul buyu, hukum terkait dengan jual beli, perniagaan islami. Apa akan diajari? Ini syarat-syarat jual beli yang halal, ini yang haram, ini transaksi yang boleh, ini yang tidak. Itu dengan ilmu agama. Anda akan diajari tata cara berniaga, diajari perkara-perkara yang lainnya, ada urusan ladang, persawahan, dan segala macamnya, peternakan. Hal-hal yang langsung berkaitan dengan duniawiyah kita. Tapi terbimbing dengan agama. Tidak diambil seluruhnya, tapi yang halal saja. Justru dengan Anda menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mengerti ilmu din, Anda akan dibukakan secara pandangan Islam prospek-prospek duniawi. Prospek-prospek duniawi, prospek perniagaan, prospek akad ini, akad ini, akad ini, akad itu, terkait dengan apa namanya ladang, sawah, cocok tanam dan segala macamnya, terkait dengan masalah perikanan dan segala macam. Ada prospek duniawi untuk kita semua. Plus diarahkan kepada perkara yang halal. Sehingga justru ilmu agama, dengan kita mengkaji, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, justru akan dibukakan pintu-pintu duniawi. Semuanya halal, tidak ada yang haram. Semuanya halal, enggak ada yang haram. Barakallahu fikum. Itu adalah ilmu. Di saat yang sama, ikhwanati na'azakumullah, ilmu ini akan membawa keberkahan hidup. Dengan ilmu din, ilmu agama, kita akan tahu prinsip-prinsip keimanan. Kita akan tahu amal-amal yang saleh. Kita akan tahu bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. dengan prinsip iman kita, dengan amal soleh kita, dengan ibadah kita kepada Allah, dengan dasar ilmu, akan membawa keberkahan duniawi. Iman dan amal soleh, iman dan takwa dengan dasar ilmu syar'i membawa keberkahan hidup. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki ataupun wanita, dalam keadaan dia mukmin, beriman, maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Yang namanya iman harus pakai ilmu. Semua ayat, ini kaidah, semua ayat yang berbicara masalah iman, maka di dalamnya ada ilmu yang mendasari. Iman dan amal saleh. Ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Kunci meraih hayatan thayyibah. Itu kehidupan yang baik di seluruh alam yang ada ini. Kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Dengan apa ya? Dengan ilmu yang berbuah amal. Dengan ilmu yang berbuah amal. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj, solusi dari semua persoalan dia, dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Yang namanya takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dari mana antum akan tahu itu perintah kamu kerjakan, larangan kamu tinggalkan? Kalau dengan tanpa ilmu. Ilmu inilah, ilmu agama inilah yang menghantarkan engkau untuk mengetahui ini perintah-perintah agama kamu kerjakan, ini larangan agama kamu tinggalkan. Ilmu berbuah ketakwaan. Ketakwaan berbuah banyak keutamaan. Di antaranya adalah memudahkan rezekinya kita. Rezekinya akan mudah, akan luas, akan barokah, akan datang langsung dari Allah Azza wa Jal dan membukakan pintu solusi dari semua problematika kita, problematika kehidupan atau yang lain-lainnya yang kita hadapi di dunia ini. Barakallah. Sehingga justru dengan kita talabul ilmi, keutamaan ilmu itu langsung tertuju kepada duniawiyah kita. Maka ikhwan fillah azakumullah, barang siapa yang mendambakan kehidupan dunia dia baik, thayyibah. Kehidupan dunia dia tanpa muskilah. Kehidupan duniawiyah dia lancar mudah, diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal. Fa'alaihi fil ilmi. Wajib atas dia untuk mengkaji, mempelajari ilmu agama. Dunia dia akan terbimbing dengan ilmu din tadi. Barakallahu fikum. Dan keterangan dari para ulama kita, dengan mempelajari ilmu din akan meraih semuanya. Meraih dunianya, meraih akhiratnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam tarjamahnya, barakallahu fikum, ketika awal mula beliau mau talaki ilmu, mau belajar ilmu, barakallahu fikum, dihadapkan pada dua pilihan. Apakah harus belajar ilmu dunia, yaitu ilmu tib, kedokteran, ataukah dia harus belajar ilmu fiqh bidin, pemahaman tentang perkara agama. Timbang, masa segala macam, ternyata belum menyimpulkan, saya harus belajar ilmu fiqh bidin. Kalau saya hanya belajar terkait dengan urusan kedokteran duniawiyah, saya hanya dapat dunia, agama saya keteteran, enggak dapat akhiratnya. Wallahu a'lam, enggak tersentuh. Tapi kalau saya belajar fiqh fiddin, belajar mengkaji agama Allah secara meluas tadi itu, dunia dapat, itu pasti. Dan yang kedua, agama dapat, akhirat pun juga terjamin. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, sekali lagi, jangan sampai talabul ilmi, tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan agama Allah Azza wa Jal, dijadikan sebagai batu sandungan, dianggap sebagai penghalang untuk talabul dunia. La. Hadza khata'un. Sebaliknya, talabul ilmi, baik kita sendiri yang talabul ilmi, atau mendorong orang lain talabul ilmi, atau menyuruh orang lain ta'awun dengan yang lain dalam talabul ilmi, justru mendatangkan rezeki, justru memperluas rezeki, justru membuat barokah duniawiyah kita. Disebut dalam sebuah hadis, dan dia sahih, ikhwan. Di zamannya Rasulullah SAW, ada dua orang bersaudara. Yang satu, yatlubul ilma, cari ilmu. Yang kedua, yahtarif, cari usaha, cari ma'isha. Yang cari ma'isha, mengeluh. Melapor kepada Rasulullah SAW, terkadang keadaan dirinya dan saudaranya yang talabul ilmu. Gimana ya Rasulullah, dia talabul ilmu terus, saya yang harus cari ma'isha. Rasul mengatakan, La'allaka turzaqubih. Bisa jadi engkau nanti dikasih rezeki oleh Allah melalui saudara kamu yang talabul ilmi tadi. Itu saudara kamu. Wa kaif kalau kamu sendiri yang talabul ilmi? Antum talabul ilmi, antum mengeluarkan biaya untuk anak-anak antum talabul ilmi. Istrinya antum talabul ilmi, orang lain yang talabul ilmi, ta'awun untuk talabul ilmi, akan mendatangkan rezeki. Justru dengan itu merupakan sabab yang mendatangkan rezeki bagi kita semuanya, barakallahu fikum, dan tidak semata-mata rezeki, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang baik. Bukan semata-mata rezeki duniawi, juga rezeki pada agama kita, bahkan terkait dengan akhirat kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini poin pertama yang harus dicamkan baik-baik. Yang namanya talabul ilmi tidak bertentangan dengan talabul dunia. Talabul ilmi justru kita pentingkan dikarenakan dengan itulah akan membuat luasnya duniawiyah kita, membuat lancarnya duniawiyah kita, membuat barokahnya duniawiyah kita, menjadi baiknya duniawiyah kita dan terbimbingnya duniawiyah kita. Maka semangatlah Anda talabul ilmi dengan penuh keikhlasan. Lalu sisa waktu ikhtiarlah untuk talabul dunia. Ketahuilah dengan Anda mengkaji ilmu agama Allah, dunia akan semakin baik. Ini suatu perkara yang perlu disadarkan kepada kebanyakan kaum muslimin. Setuju atau enggak setuju, sadar atau enggak sadar, kita enggak usah bicara terkait dengan awamun nas. Awamun nas ashabud dunia. Kita bicara terkait dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin ahlus sunnah. Masih banyak di antara kita, barakallahu fikum, gelisah terkait dengan dunianya ketika tabrakan dengan talabul ilmi. Betul ya? Gini-gininya itu ikhlas, jujur, atau Allahul Musta'an. Ada tausiah subuh? Gak nyindir ini. Masing-masing evaluasi lah ya. Ada taklim pada subuh? Setahu kita ya, pada subuh gak bakal lama. Gak ada pada subuh sampai jam 8 pagi itu kelamaan. Paling usaha setengah jam, 4, ya sejam lah, jam 5 atau jam 6. Ya, itu terlalu banyak di kalangan ikhwah barakallahu fikum. Sudah gelisah duduknya. Gini-gini sudah ini. Jam biru ini. Waktunya syugul, jam berapa ini? Masih banyak apa-apa? Syugulnya jam 7 pagi. Jam 7 belum pada buka, jam 8 bahkan. Tapi sudah gelisah nih, kenapa ini was nanti apa sarapannya kok segala macamnya urusan. Kayak orang gelisah. Bayangan dia, duniawiyah dia akan semrawut, akan tidak beres dan segala macam gara-gara tidak on time waktunya. Sebabnya adalah tausiah atau ilmu syar'i. La ada khata'. mestinya cara pandangnya dirubah. Ini langkah awal. Saya bangun subuh, salat subuh berjamaah, sebab rezeki para kelasiku. Saya bangun subuh, talabul ilmi, sebab rezeki. Barokah insyaAllah dunia kita. Akan tenang, hati akan tenteram dengan ibadah kepada Allah. Salat qobliyah subuhnya, kemudian subuh berjamaahnya, zikir pada salatnya, taklim habis subuhnya, masyaAllah. Tenang. Ya Allah, cari maisha setelah itu. Dibahas tadi pagi, dalam mencari maisha, di samping ikhtiar harus bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan kalkulasi duniawi semata, itu semakin membuat sengsara. Tawakal, ikhtiar semampunya kita orang, tawakal kepada Allah, baru akan datang insyaAllah. Begitu, semestinya begitu. Hah? Waduh, jam 7. Masa mikir, ya Allah asik dengan ilmunya. Loh, jam itu. Wah, semangat saja. Santai aja. Sudah pulang ke rumah sarapan, suhul. Nah, kemudian, waduh, ini mesti jam 6, sudah berangkat ini. Wah, dapat apa kita orang ini? La ilaha illallah, seakan-akan yang ngasih rezekinya antum itu jam. Yang ngasih rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dan Rasulnya menjelaskan kepada kita cara-cara, jalur-jalur, upaya-upaya untuk meraihnya, untuk mendapatkan keluasan di dalamnya, kemudahan padanya, barokah di dalamnya. Tapi kebanyakan justru mengabaikan cara-cara tadi. Wallahu musta'an. Itu dikarenakan satu kuncinya, ikhwan, kurang tawakal kepada Allah. Makanya pada subuh tadi yang hadir itu prolognya kita orang, mukadimah taklim ini terkait dengan urusan dunia harus dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Meraih kebahagiaan dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi justru antum planningnya taklim. Dunia ikhtiar sisa. Taklim harus subuh paling berapa lama? Terus sudah enggak taklim lagi. Kan juga nunggu sore, jam 5 lagi mulainya. Ya. Dari mulai yalah, jam 8 sampai zuhur 9, 10, 11, setengah, 3 jam setengah. Yakfi itu mencari maisha. Tambah lagi, yalah pada zuhur, laman isya, laman asr. Sudah banyak ya. Betul asr, falas, taklim. Maghrib, yalah taklim. Isya istirahat. Tidak akan lari rezekinya. Al-arzak maksumah. Sudah dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jal. Sudah jelas rezekinya antum. Ketiga, di perutnya ibu. Dalam janin. Ditulis rezekinya, tulis amalnya, tulis ajalnya. Bahagia itu kan. Sudah ada. Baraklah itu. Tapi kalau terkait dengan amalan kita, enggak ada yang gantikan. Ya harus kita sendiri beramal. Kalau terkait dengan rezeki, sudah ada yang membagi. Tidak bakal meleset. Ikhtiar, tawakal kepada Allah. Selebihnya itu ibadah. Barakalakum. Ini tolong camkan baik-baik. Barakalakum. Antara ilmu dengan dunia itu bisa dikorelasikan dengan kita tafaqquh fiddin, mengkaji agama Allah Azza wa Jalla. Dan di antara keutamaan ilmu agama adalah dengan ilmu inilah dunia kita akan luas. Barakah tayyibah. Barakalakum. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Insyaallah pada malam ini, ikhwan, kita pas pembahasan yang kedua, bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia. Supaya betul-betul terbimbing duniawiyah kita tidak menjadi ahlu dunia. Sementara cukup terdengar suara adzan, diteruskan pada malam hari insyaallah taala. Nakfirahu subhanaka wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.